bayu menyejukkan jiwa. Di tengah keramaian anak manusia, suara-suara kecil terdengar menyatu. Di antara gegap gempita suasana, dengarlah, dengar suara hati kian mengalun. Masihkah di sana ada senyum dan gairah untuk melakukan kata-kata nurani?